Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Taqaddamu ya ayyuha thallab. Taqaddamu, maju ke depan, yang kosong diisi. Maju ke depan. Kenapa Hamzah sakit punggungnya? Bukankah sudah sampai kepada antum, terkhusus kepada para santri, daros faedah dari hadis Jibril? Beberapa hari yang lalu Ustaz Hakam menyampaikan kepada antum semuanya hadis Jibril. Bagaimana malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian beliau mendekat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam rangka untuk menuntut ilmu. Limadza ma ta'malun, kenapa tidak antum amalkan? Jangan terbiasa sudah sampai ilmu kepada antum lalu antum mengabaikannya begitu saja. Ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Tanda ilmu itu, sebenarnya ilmu itu bermanfaat tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada orangnya. Ya. Sehingga tidak bermanfaat kepada orang yang mendengarkannya. Nah. Maka hendaknya demikian terus. Ketika belajar daras am, berbagai macam halaqah ilmu, usahakan ya untuk para tulab secara khusus untuk duduk ke depan mendekat kepada muallimnya atau mudarrisnya, kepada gurunya. Ya. Wa hadza minal ma'ruf. Ini termasuk daripada kebaikan. Kebaikan dalam bentuk adab yang baik dalam bermajlis, dalam majlis ilmu. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan sekali-kali, jangan sampai kalian menyia-nyiakan, menyepelekan daripada kebaikan sama sekali. Nah. Inti daripada ilmu adalah diamalkan. Bukan sekedar lewat, belajar lewat, belajar lewat. Tapi ya seperti angin. Ya. Wal'iyazubillah, antum seperti batu. Ya, tidak bisa menampung air hujan dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman, apalagi menghasilkan buah-buahan yang manis. Seperti itu ibaratnya orang yang tidak bisa menampung ilmu. Ya, sudah sampai ilmu ke badannya namun tidak diamalkan. Ini seperti tanah yang tandus, yang gersang, yang tidak bisa menampung air, atau bahkan yang lebih jelek lagi seperti batu. Wal'iyadzubillah. Jadilah antum seperti tanah yang subur, seperti yang diibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun air hujan, Kemudian tanah itu menampung air tersebut. Dan kemudian menumbuhkan berbagai macam tanam-tanamannya. Ya, rumput-rumputnya, berbagai macam pohon-pohonnya. Sehingga kemudian menghasilkan buah yang amat sangat banyak dan amat sangat manis. Ini tanda daripada orang yang bisa mengambil manfaat daripada ilmu yang bermanfaat. Nah. Maka demikian, antum tiap hari seperti ini duduknya, jangan berubah-berubah lagi. Ya. Jangan seperti aba yang sandaran di tembok sana. Ya. Antum masih syab, pemuda. Baru tumbuh pun jadi pemuda, baru tumbuh. Baru tumbuh jadi pemuda. Masa baru jadi pemuda sudah mau jadi kakek-kakek. Ya. Jangan sandaran. Santri jangan ada yang sandaran. Mungkin di antara bapak-bapak yang kadang-kadang taklim mereka sandaran di tembok-tembok sana, mungkin mereka ada uzur. Ya. Di antara ikhwah kita ada yang sudah mulai agak sepuh, agak tua. Kerja seharian. Ya. Enggak bisa duduk lama sehingga sandaran. Ma'zur. Ada juga yang pernah kecelakaan. Lututnya ini enggak bisa ditekuk, enggak bisa sila lama-lama. Akhirnya selonjoran. Ya di belakang sana. Ma'zur. Ya sakit. Tapi dipaksakan untuk datang duduk di majelis ilmu. Wa antum syabab. Dan kalian adalah para pemuda. Baru tumbuh jadi pemuda. Ya. Nah. Ini tanbih yang pertama. Tanbih yang kedua. Anak dengarkan tadi, demikian pula hari-hari yang lalu, waktu-waktu yang lain, selesai sholat atau sebelum sholat, banyak di antara para santri yang rame ribut di masjid. Hadza ma yasluh, tidak benar, tidak baik. Ya, ini bukan adab yang baik di masjid. Adab yang baik di masjid adalah as-sakinah wal waqar wal hudu. Tenang. Tidak ada keributan. Ya. Baik di sini, di dalam sini ataupun juga di teras sana. Ma yasluh, tidak benar, tidak baik yang seperti itu, jelek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wahai syatil aswaq." Tinggalkan, jauhi oleh kalian keributan-keributan yang ada di pasar. Ini bukan pasar, tapi rumah Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang mulia. Maka wajib bagi kita semua untuk memuliakannya. Ya, dengan suara yang tenang, enggak ada keributan, ya cekakaan, cengengesan, mayasluh. Tinggalkan kebiasaan buruk seperti itu. Jangan dianggap ini seperti sakan-sakan itu, tempat tidur kalian, beda. Demikian pula ini bukan pasar. Ya. Dirubah sikap yang jelek ini. Ini yang kedua. Ya. Yang pertama tadi ingat, antum belajar di berbagai halaqah ilmu, ya. Di sini Darus Am atau juga di halaqah-halaqah yang lainnya. Amalkan adab dalam bermajelis ilmu. Terapkan ilmu yang telah sampai. Terapkan hadis yang telah kita dengarkan. Terapkan sunnah yang telah sampai kepada kita. Barakallahu fikum. Ini tanda daripada ilmu yang bermanfaat masuk ke dalam kalbu, ya, hamba tersebut. Kalau enggak, ya seperti batu, angin datang, hujan datang pun juga enggak ada perubahan pada batu tersebut. Ya, wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Wa antum, dan antum semua bukan batu. Ya, Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan. Dars kita sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terakhir terkait dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana bentuk pembelaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sampai pada akhirnya beliau pun juga berkeinginan untuk hijrah ke Habasyah, ya. Namun enggak jadi, balik lagi ke Mekah. Na'am barakallahu fikum. Alhasil kemudian beliau singkat cerita yang telah kita pelajari kemarin, ya, tinggal di rumahnya, ya, sholat, beribadah, membaca Al-Quran dan seterusnya. Dan sampai bahkan beliau membangun masjid di halaman rumahnya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, tentang di antara sifat-sifat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, qala rahimahullahu taala, wa kana rajulan bukaan. Beliau adalah orang yang suka menangis, sering menangis, gampang menangis, ya. Naam. Masyaallah, ini tanda orang yang lembut hatinya, ya. Yang mudah tersentuh, ya, hatinya. Yang lunak hatinya, yang begitu khusyuk hatinya, ya. Naam. Barakallahu fikum. Suka menangis beliau ini, sering menangis, gampang menangis. La yamliku ainaihi, tidak kuasa menahan kedua matanya, ya, sehingga bercucuran air matanya. Idza qara'al Qur'an, kalau membaca Al-Qur'an, ya, kalau membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ini tandanya kalau orang itu masuk ilmunya, ya, masuk, ya, ilmu firman Allah Subhanahu wa taala dalam kalbu seseorang, ya, bergetar hatinya, berguncang, kemudian enggak bisa menguasai jiwanya sehingga dia menangis, ya. Nah. Idza qara al-Qur'an fayanqadhifu 'alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum, maka tersentuhlah, ya, atas bacaan Qur'annya Abu Bakar ini para wanita musyrikin dan anak-anak mereka, ya. Ada yang terpengaruh, ya, dari para wanita musyrikin dan anak-anak mereka ini, ada yang tersentuh hatinya, ya. Ada yang terpengaruh dengan bacaan Al-Qur'annya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Wa hum ya'jabuna minhu, mereka ini takjub dengannya, kagum, ya. Kagum terhadap bacaan Al-Qur'an dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kagum, ya. Naam. Memang amat sangat indah, ya. Jauh dan amat sangat lain daripada bait-bait syair, ya. Naam. Tayyib wa yanzuruna ilaihi, dan mereka melihat Abu Bakar, ya, dilihatin Abu Bakar ini ketika beribadah, ketika baca Al-Qur'an, ya, karena kagumnya mereka. Fa kana al-musyrikuna yu'zunahu li ajli dzalik, sehingga orang-orang musyrik mengganggunya, kembali mengganggu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an karena hal itu, karena perkara tersebut. Karena apa? Karena bacaan beliau tersebut itu menarik perhatian wanita musyrikin dan anak-anak mereka. Ya. Baik, menarik perhatian daripada wanita musyrikin dan anak-anak mereka. Mereka mendengarkannya, memperhatikannya, menyimaknya. Sehingga dikarenakan hal ini kembali orang-orang musyrik mengganggu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Naam. Alhasil demikian gangguan tersebut ya terus menimpa kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya wa athna'u hadhihi adh-dhurufil qasiyah, dan di tengah-tengah berbagai macam peristiwa, berbagai macam ujian yang keras ini ya, berbagai macam bentuk ujian, berbagai macam bentuk cobaan, berbagai macam bentuk gangguan ya yang keras dari orang-orang musyrik kepada kaum muslimin, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya, allati kana yamurru biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, hadasa ma afdha ila islami batolaini jalilaini ya. Di tengah-tengah berbagai macam peristiwa, berbagai macam gangguan yang amat sangat keras ini yang menimpa Rasulullah dan kaum muslimin, maka terjadilah suatu peristiwa yang mengantarkan pada Islamnya, masuk Islamnya dua orang pemberani yang amat sangat mulia, amat sangat disegani. Ya. Baik. Artinya kan di tengah-tengah gangguan-gangguan orang-orang musyrik yang amat sangat keras kepada kaum muslimin ya, yang dirasakan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maka pada waktu itu ya, pada saat-saat seperti itu ya, terjadilah suatu peristiwa yang ini kemudian mengantarkan dua orang yang dikenal pemberani ya, dan dikenal dihormati dan disegani oleh musyrikin ya, peristiwa itu menjadikan dua orang ini masuk Islam ya. Nah, min abdali Quraisyin, yang mana dua orang termasuk pemberaninya orang-orang Quraisy ya. Nah, tayyib, talama istarahal muslimuna tahta dhilli quwwatihima ya, sehingga dengan itu kaum muslimin menjadi istirahat, menjadi tenang ya, kaum muslimin menjadi tenang ya, di bawah naungan kekuatan mereka berdua ya. Artinya apa ikhwan, sehingga dengan masuknya dua orang tadi ke dalam Islam, sehingga kaum muslimin menjadi tenang ya, jadi tenang tahta dhilli quwwatihima ya, yaitu di bawah perlindungan atau juga kekuatan mereka berdua. Barakallahu fikum. Nah, dengan masuknya mereka berdua ke dalam Islam ini, orang-orang musyrik ya kembali menjadi apa namanya, berpikir lagi ya, menjadi gentar mereka ya, nah, untuk mengganggu umat Islam. Siapa mereka berdua? Wahuma Hamzatu ibnu Abdul Muttalib ammu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Barakallahu fikum radhiyallahu taala anhuma. Dua tokoh yang disegani oleh orang-orang musyrik masuk Islam, walhamdulillah. Ya. Naam. Datang pertolongan demi pertolongan, kekuatan demi kekuatan. Ya, barakallahu fikum walhamdulillah. Yang pertama Islamu Hamzah radhiyallahu taala anhu. Kisah Islamnya Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisahnya? Amma Islamu Hamzah fa sababuhu. Adapun Islamnya Hamzah, paman Nabi ini, sebabnya ya. Asal usulnya, sebabnya karena apa? Anna Aba Jahlin marra yawman bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya pada suatu hari Abu Jahal ini menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Wa huwa inda Safa. Dan beliau berada di Safa, ya. dan Nabi berada di sofa. Tayyib. Nah, ini bukit ya yang punya dijadikan untuk sa'i, sofa dan marwah ya. Nah, di bukit sofa. Fanala minhu wa azahu. Ya, fanala minhu wa azahu. Akhirnya Abu Jahal ini bisa mendapatkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Abu Jahal ini mencari ya Rasulullah SAW, kemudian akhirnya dapat ya ketemu beliau, wa azahu, dan kemudian Abu Jahal mengganggunya ya, kembali mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada kapok-kapoknya ya. Allah musta'an. Padahal kemarin yang terakhir bagaimana ikhwan? Ya. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah turunkan malaikat Jibril untuk melindungi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun demikian ya subhanallah. Nah. Enggak bisa mengambil pelajaran. Waliyazubillah. Sayyid wa azahu, Rasul diganggu, diejek, dihina segala macam ya. Dan bahkan ada yang sampai mengatakan wa yuqal, ada yang mengatakan ya, innahu daraba bihajarin fi ra'sihi sallallahu alaihi wasallama fashajjahu ya. Bahkan ada yang menceritakan, ada yang mengisahkan ya, bahwasannya Abu Jahal ini ya memukul kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu ya. Nah, memukul kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu ya. Nah, fasyajahu, sehingga lalu Abu Jahal ini melukai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa nazafa minhu dam, dan akhirnya mengalirlah darah dari kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fiikum. Tsumma sarafa ila nadi Quraisy 'indal Ka'bah. Kemudian pergilah Abu Jahal ini ke tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy di Ka'bah, ya. Setelah mengganggu Rasul, bahkan menganiaya beliau, menghantam kepala beliau dengan batu, ya. Kemudian pergilah ya Abu Jahal ke tempat ya biasa berkumpulnya orang-orang Quraisy ya di Ka'bah, ngumpul di sana, ya. Wajalasa ma'ahum, dan dia duduk bersama mereka, bersama orang-orang Quraisy ya. Nah, sudah. Nah. Baik. Dan ternyata peristiwa itu ada yang menyaksikannya, ada yang melihatnya ya. Nah, peristiwa apa tadi? Gangguan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang melihat. Wa kanat maulatun li Abdullah ibn Jad'an tanzuru ma hadatha min maskanin laha ala Safa. Ya. Naam. Maulanya, bekas budaknya Abdullah ibn Jad'an, ya. Maula sudah sering ana terangkan, ya. Bekas budaknya Abdullah bin Jad'an ya, tanzur, dia melihat ya peristiwa yang terjadi ya antara Abu Jahal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Barakallahu fikum. Dia melihatnya min maskanillah, dari tempat tinggalnya, dari rumahnya budak tadi itu ya. Budaknya siapa ikhwan? Abdullah ibn Jad'an, dia melihat dari rumahnya ala Safa, di atas Safa ya, di atas bukit Safa, melihat peristiwa tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian tidak lama berselang berikutnya, wa ba'da qalilin aqbala Hamzatu minasaydi. Ya. Sebentar kemudian datanglah Hamzah, ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan, ya, peristiwa sebab masuknya Hamzah ke dalam Islam, ya. Tak lama kemudian Hamzah ini datang, ya, minasaydi, dari berburu, ya, pulang, ya. Baik, selesai berburu dalam keadaan mutawashihan qausahu, ya. Mutawashihan qausahu, dengan menenteng membawa busur panahnya, ya. Nah, selesai berburu pakai panah, ya. Dia membawa busur panahnya tersebut. Warwafikum, sehingga fa akhbarathul khabara. Lalu budak tadi, ya, budak tadi ikhwan, wanita, ya, menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diceritakanlah peristiwa tadi, ya, bagaimana Rasulullah dianiaya oleh Abu Jahal, ya. Barulah hukum diceritakan kepada Hamzah ini. Tayyib. Maka fa kharaja Hamzatu yas'a hatta qama ala Abi Jahlin. Fa kharaja Hamzah. Maka keluarlah Hamzah, ya, dari sofa tadi, yas'a, dia berusaha mencari, ya, untuk mencari siapa? Mencari Abu Jahal. Hatta qama ala Abi Jahlin, sampai kemudian berjumpa, ya, mendapati Abu Jahal, ya. Nah, akhirnya sampai berdiri di hadapan Abu Jahal ini. Ketemu. Artinya ini ikhwan, kenapa ini Hamzah mencari Abu Jahal? Dia enggak terima keponakannya dianiaya oleh Abu Jahal, ya. Nah, nanti akan diterangkan di sini dalam rangka untuk pembelaan harga diri. Keponakannya dihajar, dianiaya orang, masa mau diam? Ya. Barakallahu fikum. Enggak terima ini Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketemulah dengan Abu Jahal. Wa qala, dan kemudian Hamzah berkata, ya musfira istih, wahai orang yang pantatnya kuning, ya. Baik, demikian dikatakan, ya. Tashtammu ibna akhi, kamu mencela, mengejek, ya, putra saudaraku, ya. Nah. Wa ana ala dinihi. Ini ikhwan, ucapannya ikhwan. Wa ana ala dinihi. Sementara aku ini berada di atas agama keponakanku ini. Sementara aku berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal pada waktu dia masih musyrik, belum masuk Islam. Ya, nanti akan diterangkan makna daripada ucapan ini. Wa ana ala dinihi. Enggak terima dia, ya, Hamzah ini. Aku ini berada di atas agama keponakanku ini, ya. Kamu mencela keponakanku, kata Hamzah kepada Abu Jahal. Barakallahu fikum. Padahal bagaimana ikhwan, Hamzah belum masuk Islam, tapi dia sudah mengatakan apa? Wa ana ala dinihi. Tayyib. Summa darabahu bil qaus. Kemudian Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panahnya ini, ya. Nah, dipukul dengan panahnya tadi. Fashajjahu syajjatan munakaratan. Lalu Hamzah ini melukai Abu Jahal ini dengan luka yang amat sangat parah, ya. Amat sangat parah, enggak sekedar mukul saja, bahkan parah lukanya, ya. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga dengan peristiwa itu berkumpullah manusia dari dua kelompok ini, ya. Wa sara al-hayyan. Ya. Bangkitlah, berkumpullah, ya, Al-Hayyan, dua komunitas, dua suku, dua kabilah, ya. Banu Makhzumin, ya. Banu Makhzumin, ya. Yang pertama Bani Makhzum, ya. Kabilah Bani Makhzum ini adalah kabilahnya siapa? Abu Jahal. Ya. Nah, berkumpul. Dan berkumpul pula wa Banu Hashimin, Bani Hashim, ya. Kabilahnya Rasulullah dan Hamzah. Tayib, berkumpul juga ini, ya. Dua kabilah ini. Nah, artinya sudah sama-sama tegang ini, ya. Sudah sama-sama tegang. Dua kabilah tersebut saling membela kabilahnya masing-masing. Tayib. Nah. Barakallahu fikum, sehingga kemudian faqala Abu Jahlin, lalu Abu Jahal berkata, da'u Aba Ammarah ay Hamzah, ya. Tinggalkanlah Abu Ammarah ini, Hamzah ini, ya. Naam. Tinggalkan dia. Baik. Jangan diapa-apakan, ya. Sudah bebaskan saja dia itu. Kata Abu Jahal. Naam, kata dia, fa inni sababtu ibna akhihi sabban qabihan. Naam. Karena aku ini telah mencela, ya, putra saudaranya, ya, telah mencela keponakannya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabban qabihan, dengan celaan yang amat sangat buruk, ya. Ngaku sendiri, ya. Ngaku sendiri ini Abu Jahal ini. Barakallahu fikum. Udah, tinggalkan dia. Enggak usah ribut-ribut, enggak usah rame-rame, udah. Pergi-pergi, tinggalkan dia. Nah, begitu, ya. Kepada kabilahnya ini Bani Makhzum. Allahumma sta'an. Ini aja Abu Jahal masih ada gentle-nya. Masih ada kesatrianya. Masih ada barakallahu fikum sportifnya. Dia mengakui perbuatannya. Aku mencela dia tadi itu. Mencela keponakannya dengan celaan yang amat sangat jelek. Ngaku terang-terangan, subhanallah. Ini Abu Jahal. Ya, sportif, masya Allah. Enggak, oh ini begini, oh begitu. Kronologinya begini, kronologinya begitu. Buat klarifikasi, klarifikasi disebarkan berbagai macam klarifikasi. Enggak ada. Selesai. Aku tadi mencela dia dengan celaan yang amat sangat jelek. Sudah tinggalkan dia. Selesai. Alhamdulillah. Ini Abu Jahal. Allah musta'an. Barakallahu'alaikum. Nah, selesailah peristiwa ini. Ya, yang ini kemudian menjadi, ya, sebab, ya, Islamnya Hamzah di kemudian hari. Barakallahu fikum. Naam. Baik, faqala rahimahullahu taala, wa kana Islamu Hamzata anafatan. Ya. Ini ikhwan, asalnya, sebabnya, ya, Islamnya Hamzah ini adalah dalam rangka anafah, dalam rangka membela harga diri. Tadi itu, ya, dalam rangka membela siapa? Keponakannya yang dihinakan, yang dianiaya, yang enggak terima dia. Karena ini awalnya, asal usulnya, ya, membela harga diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah kabilahnya, ini keluarganya. Masa mau kita diamkan? Nah, begitu. Baik. Nah, membela harga diri keluarganya. Pada asalnya demikian, ya. Barakallahu fikum. Yang sampai dia mengatakan apa, ikhwan? Wa ana ala dinihi, ya kan? Masih ingat? Wa ana ala dinihi, dan aku ini wahai Abu Jahal berada di atas agama keponakanku ini. Bagaimana maksud ucapan ini? Apakah dia sudah masuk Islam? Belum, pada waktu itu belum. Jadi kenapa dia mengatakan ini, ikhwan? Ya, ka'anna lisana qad sabaqa ilaihi duna qasdin. Ya. Ka'anna lisana qad sabaqa ilaihi duna qasdin. Ini, ikhwan. Seolah-olah lisannya itu mendahului niatannya tanpa sengaja. Ya, tanpa sengaja dia ucapkan seperti itu. Karena apa, ikhwan? Ya emosi, ya cemburu, ya emosi seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Ka'anna lisana qad sabaqa ilaihi duna qasdin. Seolah-olah lisannya itu mendahuluinya daripada niatnya, ya. Dia mengatakan seperti itu tanpa ada niatan, ya. untuk masuk Islam dan seterusnya, enggak ada. Cuma wa anafatan, ya. Cuma sekedar untuk membela Rasul SAW yang berarti membela keluarganya. Barakallahu fikum. Kemudian dengan itu ternyata subhanallah, summa syarahallahu sadrahu lil Islam. Kemudian Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam. Masyaallah, ya. Nah, Allah berikan kemudahan. Jika Allah menghendakinya amat sangat mudah, ya. Nah, kemudian Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam. Nah, ini ya. Kadang-kadang demikian, ikhwan. Memang kita rasakan, kita dapatkan suatu ucapan yang enggak kita niatkan, ya. Enggak sungguh-sungguh, kemudian terlontar, terutarakan, terucapkan ucapan tersebut. Kemudian waktu berlanjut berjalan ini, kemudian kadang-kadang memang bisa menancap ucapan tersebut masuk dalam kalbu kita, ya. Allah musta'an. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin awalnya main-main saja, ya. Awalnya enggak serius ngomongnya, ngomong ini, ngomong itu, tapi kemudian menancap dalam kalbunya, ya. Barakallahu fikum, kadang-kadang ya perkara yang baik dan kadang juga perkara yang jelek, ya. Walayazubillah. Nah. Dan bagaimana kepribadian beliau ini, kedudukan beliau? Wa kana a'azza fata fi Quraisy. Dia adalah pemuda yang paling disegani di tengah-tengah orang-orang Quraisy, ya. Pemuda yang paling disegani, yang paling berwibawa, ya. Nah. Di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Nah. Wa aqwahum syakimatan, dan beliau adalah orang yang paling kuat di antara orang Quraisy. Syakimatan apanya? Emosionalnya, kekuatan kalbunya, ya. Kekuatan hatinya ini adalah orang yang paling kuat, ya. Ibaratnya kalau bahasa kita ya jelek, tapi seperti itu mungkin perumpamaan, kurang lebih keras kepala gitu ya. Paling ngotot, kalau sudah maunya begini ya begini, harus diwujudkan. Ya, seperti itu ya. Syakimatan, orang yang amat sangat kuat tekadnya, ya. Nah, biasanya orangnya emosional, ya. Nah, enggak bisa mengendalikan dirinya baik itu dalam perkara yang negatif atau juga positif, ya. Nah. Walhasil syakimatan ini orang yang memiliki kekuatan kalbu, ya. Nah, ini tekadnya kuat, begitu enggak peduli apa-apa. Inilah Hamzah radhiyallahu taala anhu. Tayib hatta sumia Asadullah, sampai beliau diberi nama dengan Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai beliau digelari, diberi nama dengan Asadullah, singanya Allah. Naam. Aslama fi Dzulhijjah, masuk Islam pada bulan Dzulhijjah, ya. Masuk Islam pada bulan Dzulhijjah sanata sittin minan nubuwati, tahun 6 dari kenabian, ya. Naam. Tahun 6 sejak diangkatnya nabi menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi belum hijrah, ya. Belum hijrah. Jadi tahun 6 ini hitungannya dari apa? Ya, hitungan dari sejak diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Barakallahu fikum. Inilah kisahnya Hamzah radhiyallahu taala anhu warda. Barakallahu fikum. Enggak ada takutnya, ya, untuk membela kebenaran. Pemberani beliau radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Ini al-battal al-awwal, pemberani yang pertama, ya, yaitu Hamzah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, Islam Umar radhiyallahu taala anhu. Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Naam. Ini peristiwa besar ini, ya. Peristiwa besar karena jarak masuk Islamnya Hamzah dengan Umar ini berdekatan, ya. Berdekatan ini, ya. Bikin gempar ini orang-orang musyrik Quraisy, ya. Menggemparkan mereka. Ba'da salasati ayyamin min Islami Hamzata aslama Umaru Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah 3 hari, ya. Setelah 3 hari dari Islamnya Hamzah, ya. Ya, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Setelah 3 hari belum masuk Islam, kemudian aslama Umaru Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, masuk Islamlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berselang 3 hari saja, ya. Naam. Yang mana beliau ini dahulunya wa kana min asyaddin nasi qaswatan 'alal muslimin qabla islamihi. Dia ini termasuk orang yang paling keras, ya, kepada kaum muslimin sebelum masuk Islam. Orang yang paling keras memusuhi kaum muslimin sebelum dia masuk Islam. Radhiyallahu taala anhu. Naam. Barakallahu fikum. Paling keras, ya, sebagaimana yang ma'ruf, bagaimana sepak terjang beliau ini dan karakternya amat sangat keras, ya. Maka demikian pula pada waktu itu sebelum masuk Islam tentunya amat sangat keras di dalam memusuhi dan mengganggu kaum muslimin. Nah. Maka sampai pada suatu hari, suatu malam, wa fi lailatin, ya. Dan di suatu malam sami'a sirran ba'da ayatil Qur'an. Dia mendengarkan, ya, secara sembunyi-sembunyi sebagian dari ayat Al-Qur'an, ya. Nah, yang sedang dibacakan, ya. Barakallahu fikum. oleh Rasulullah SAW. Nah. Tapi dia mau mendengarkannya, ya, mau menyimak, ya. Sami'a sirran ba'da ayatil Qur'an, mendengarkan sebagian ayat Al-Qur'an secara sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'indal Ka'bah, ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Ka'bah, mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat di Ka'bah. Maka fawaqa'a fi qalbihi annahu haqqun. Fawaqa'a fi qalbihi annahu haqqun. Ya. Maka masuklah ke dalam kalbunya bahwasannya yang dia dengarkan itu Al-Qur'an itu adalah hak, benar adanya. Ya. Artinya apa? Dia mengakui kebenaran yaitu Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengakui kebenaran tersebut. Nah, sudah mulai tadi, ikhwan, apa namanya, termasuk dalam kalbunya, ya. Masuk dalam kalbunya. Mengakui akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Suatu kebaikan, ya. Suatu kebaikan, barakallahu fikum. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya. Barakallahu fikum. Ketika al-haq, kebenaran, kebaikan kita dengarkan, ya, dan kemudian masuk dalam hati kita ini pertanda sebagai kebaikan. Barakallahu fikum. Jadi kebaikan atau juga al-haq atau juga ilmu itu bukan cuma di telinga saja. Ya, bukan cuma di telinga saja. Tapi dari telinga terus kemudian masuk dalam kalbunya. Ditampung oleh kalbunya. Ya, ini pertanda kebaikan. Kalau cuma di telinga saja, enggak tertampung, bahkan enggak menancap, apalagi menancap dalam kalbunya, pertanda kejelekan. Apalagi enggak mendengarkan sama sekali, war-war-war ini aja enggak masuk dalam telinganya. Enggak tahu apa yang disampaikan tadi. Wah, apa tadi? Oh, apa ditanyain? Bingung. Na'udzubillah min dzalik. Enggak sampai ilmu ke badannya, jangankan ke dalam hatinya, ke telinga saja enggak masuk. Bagaimana ilmu masuk dalam hatinya? Wal'iyadzubillah. Ini Umar pada waktu masih kafir. Mendengarkan, menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam telinganya. Kemudian masuk dalam kalbunya. Dan kemudian akhirnya mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dan kita lihat nanti ikhwan langkah-langkah berikutnya, ya, tanda kebaikan yang berikutnya. Ya, dalam kisahnya nanti. Barakallahu fikum. Naam. Akan tapi pada waktu itu ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah salat, ya. Walakinnahu baqiya ala inadihi. Walakinnahu baqiya ala inadihi, akan tapi dia tetap di atas permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap masih membenci beliau dan memusuhi beliau alaihi salatu wasallam. Naam. Barakallahu fiik. Faddal al muadzin yuadzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صلاة حي على البلاء حي على البلاء أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب kita lanjutkan. Ini ya, dua poin tanda kebaikan pada seorang manusia. Dua tanda kebaikan pada seorang manusia tadi ya. Masih ingat antum tausiah atau muhadharah yang disampaikan Ustaz Abdurrahman Lombok? Ya, tanda-tanda kebaikan pada seorang hamba. ini ya, pada diri Umar radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik. Mau mendengarkan Al-Qur'an, menyimaknya, dan yang kedua apa? Mau memahaminya, mentadaburi dengan kalbunya, sehingga kalbunya ini mengakui kebenaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tayib. Naam. Agar tapi dia masih belum masuk Islam pada waktu itu dan masih terus memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kharaja yauman mutawashihan sayfahu. Ya. Sampai pada suatu hari dia keluar dengan menenteng pedangnya, ya. Suatu hari keluar, ya, dengan menenteng membawa pedangnya, yuridu an yaqtulan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Nah. Walayahzubillah. Padahal dia sudah mengakui kebenaran, tapi masih ada kebencian dan permusuhan kepada An-Nabi alaihi salatu wasalam. Fa laqiyahu rajulun. Sampai akhirnya ya, seseorang bertemu dengan Umar ini, ya. Artinya Umar bertemu dengan seorang di jalan ketika mau mencari Rasul SAW. Faqala, lalu orang itu berkata, "Aina ta'madu ya Umar?" Mau ke mana kamu wahai Umar? Ya. Mau ke mana kamu wahai Umar? Qala uridu an aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kata Umar ini. Qala kayfa ta'manu min bani Hashim wa min bani Zuhrah? Ya. Diingatkan ini oleh laki-laki ini, ya. Bagaimana nanti kamu bisa aman, bisa tenang, ya? Barakallahu fikum, dari bani Hashim dan bani Zuhrah. Wa qad qatalta Muhammadan, dan engkau telah membunuh Nabi Muhammad. Artinya bagaimana nanti, bayangkan, ya, kamu sudah membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah membunuh. Apakah kamu nanti akan aman, ya, dari kejaran, ya, bani Hashim, demikian pula bani Zuhrah, ya. Mereka enggak akan terima, ya. Enggak akan terima, kamu akan dikejar oleh mereka ini, ya, dua kabilah tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Qala Umar, Umar berkata, "Ma araka illa qad sabauta." Enggak terima ini, diingatkan enggak terima ini Umar. Aku enggak melihat kamu ini kecuali kamu sudah, ya, ini sudah apa namanya? Sudah keluar dari agama. Ya, keluar dari agama kita ini. Ya. Nah, maksudnya kalau sabauta ini kalau dalam bahasa kita sudah murtad. Keluar dari agama, agamanya orang-orang musyrik. Nah, begitu. Nah. Qala afala adulluka 'alal 'ajabi ya Umar? Naam. Maka dia berkata, laki-laki ini berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Tidakkah engkau mau aku tunjukkan kepada dirimu wahai Umar, ya, tentang suatu perkara yang menakjubkan, ya, tentang suatu perkara yang ajaib, ya, wahai Umar, ya. Barakallahu fikum. Ya. Maka kata laki-laki ini, inna ukhtaka wa khatanaka, ya, wa khatanaka qad sabawa. Naam. Jadi saudarimu dan iparmu, saudara iparmu, suami daripada saudarimu tersebut, qad sabawa, keduanya sudah meninggalkan agamamu. Ya, artinya mereka berdua sudah masuk Islam. Naam. Dalam keadaan Umar tidak tahu. Ya, Umar tidak tahu. Naam. Barakallahu fikum. Ini apa namanya, amat sangat ajaib ini, ya. Amat sangat mengherankan berita ini. Sehingga famasya mughdiban hatta atahuma, ya. Lalu berjalanlah Umar, ya, dalam keadaan marah, ya, sampai mendatangi mereka berdua, ya, saudaranya tadi itu. Baik. Naam. Barakallahu fikum. Wa indahuma Khabbab ibn al-Arad. Ya, dan di sisi mereka berdua ada Khabbab ibn al-Arad, ya. Di rumah, ya. Di rumahnya ini saudaranya Umar. Demikian pula ipar tersebut ada Khabbab ibn al-Arad. Yaqra'uhuma shahifatan fiha Taha. Ya. Nah, membaca, ya, membacakan apa namanya surat Taha pada satu lembaran, ya. Nah, yang terdapat pada shahifah, yaitu apa namanya lembaran begitu, ya. Nah, ini Khabbab sedang membacakan surat Taha kepada saudaranya Umar tadi, ya. Nah. Falamma sami'a hissa Umar tawara fil baiti, ya. Maka ketika barakallahu fikum Khabbab tadi mendengarkan suaranya Umar ini, ya, maka dia bersembunyi di dalam rumah, ya, sembunyi ini Khabbab tersebut, ya. Naam. Wa satarat ukhtu Umar as-sahifata, dan kemudian, ya, saudarinya Umar tersebut menutup, ya, menutupi apa? As-shahifah tersebut, lembaran surat Taha tadi, ya, disembunyikan, ditutup. Tayib. Falamma dakhala, kemudian ketika Umar ini masuk, ya, qala, dia berkata, "Ma hadhil haynamatu allati sami'tuha indakum?" Ya. Suara samar-samar apa tadi? Ya. Yang aku dengarkan dari kalian ini, ya. Suara apa tadi ketika Khabbab membacakan apa ikhwan surat Taha tadi? Suara samar-samar apa tadi yang aku dengarkan tadi yang ada pada kalian tadi, ya. Faqala, ya, maka mereka berdua, ya, mengatakan, "Ma ada haditsan tahaddatsnahu bainana." Tidak ada kecuali selain pembicaraan yang kami bercakap-cakap dengan pembicara tersebut. Ya, enggak ada. Ya, cuma kami sedang berbicara saja, ya, kata saudaranya Umar tersebut. Qala fala'allakuma qad sabautuma, mungkin, kata Umar, mungkin kamu berdua sudah apa namanya sudah meninggalkan agama ini, ya, sudah keluar dari agama kita ini, ya, sudah murtad kalau bahasa kita, ya, sudah masuk Islam kalian ini, ya. Faqala lahu khonatuhu, ya. Maka saudara iparnya berkata kepada Umar, ya, ya Umar, wahai Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinika, ya, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau kebenaran itu selain yang ada pada agamamu? Nah, kalau sana kebenaran itu selain daripada agamamu, bagaimana wahai Umar? Fa wasaba Umaru ala khonat ala khotanihi, ya. Lo langsung ini main tangan ini Umar ini, ya. Lalu menyerang, ya, mencengkram, ya, Umar ini kepada saudara iparnya tadi, ya. Nah, menyergap, ya, menyerang, menyergap, ya, saudara iparnya. Nah. Fa wada'ahu wada'an syadidan. Lalu Umar ini menginjak saudara tersebut, saudara iman tersebut, dengan injakan yang amat sangat keras, amat sangat kuat, ya. Nah, langsung main fisik, enggak pakai argumentasi segala macam, enggak pakai, langsung, ya, disergap, diserang, kemudian diinjak, ya. Allah musta'an. Faja'at ukhtuhu, lalu datanglah saudarinya, ya. Tayyib. Farafa'athu an zaujiha. Ya, farafa'athu an zaujiha. Lalu adiknya ini atau saudarinya yang tersebut mengangkat Umar tadi, ya, memindahkan atau mendorong seperti itu, ya, dari suaminya yang sedang diinjak, ya, disingkirkan begitu. Tayyib. Naam. Fanafahaha nafhatan biyadihi fadama wajhaha, ya. Lalu ini Umar ini menamparnya, menampar saudaranya tersebut dengan tamparan dengan tangannya sampai akhirnya, ya, keluarlah darah dari wajahnya. Ya, pokoknya main tangan tok sudah, ya. Wallahu fikum. Allah musta'an. Faqalat wa hiya ghadba, Lalu adiknya ini atau saudarinya ini berkata, ya, dalam keadaan marah, ya Umar, wahai Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinika, bagaimana kebenaran itu jika dia itu ada pada selain agamamu, ya. In kana al-haqqu fi ghairi dinika, bagaimana jika kebenaran itu ada pada selain agamamu, ya. Barakallahu fikum. Yang mana kemudian ini dia mengatakan, saudara tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Adiknya ini menyatakan, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Sehingga kemudian wa ya'isa Umaru wa nadima wastahya, ya. Akhirnya Umar ini putus asa, ya. Kemudian menyesal dan merasa malu, ya. Nah. Baik, sementara sampai di sini dulu, ya. Kisah masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, yang berikutnya ikhwan dalam kisah ini, ya, akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Sehingga ini tanda kebaikan yang ketiga. Tanda kebaikan yang ketiga pada diri seorang hamba mau mencari kebenaran, ya. Mau mendengarkan al-haq, ya. Nanti ini kan kita baca Umar minta dihantarkan saudaranya agar mau mengantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Nah, di mana kalian taklim, di mana kalian mengaji, ya. Antarkan aku ke tempat taklim tersebut. Ini tanda kebaikan, ya, yang ketiga. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah taala, dan insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.